hatiku hanya ada satu. Dalam ingatanku pagi, siang dan malam, aku selalu terbayang wajahmu duhai pujaan ku seorang. Terima kasih.